فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang empat perkara yang harus ada dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja dari empat perkara ini tidak kita imani, maka na'udzubillah, berarti kita termasuk mungkiru al-qadar, para pengingkar takdir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama mengistilahkan empat perkara ini dengan maratibul qadar, maratib al-qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Baik, apa saja empat perkara tersebut? Jelaskan dengan satu kata saja. Satu kata dalam setiap tingkatan. Mani Arif, jelaskan dengan satu kata saja pada setiap tingkatan. Tingkatan yang pertama satu kata dan seterusnya. Anta ya akhi, antum. Tingkatan yang pertama satu kata saja, ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Ahsan tawarqalasik. Ini cara yang mudah untuk menghafal ilmu. Ingat saja satu kata itu, insyaallah kita ingat seluruhnya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ini empat tingkatan takdir. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Al-ilmu, al-kitabah, penulisan, al-masyiah, kehendak, al-khalqu, penciptaan. Jadi ini empat yang harus kita imani. Pertama, beriman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian beriman dengan penulisan takdir. Semuanya sudah Allah tulis sebelum diciptakan. Kemudian beriman dengan masyiatullah, kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, baik dan buruknya. Kemudian yang keempat, al-khalqu, beriman dengan penciptaan. Yakni imani, semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu sudah kita jelaskan, beriman bahwasannya semua yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan masyiah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak di bawah kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, keimanan kita terhadap hal tersebut tidak menafikan bahwa manusia juga memiliki kehendak. Tidak menafikan bahwa manusia juga memiliki kehendak. Dan itu dibuktikan dengan tiga dalil minimal. Dalil syariat, dalil waqi hissi, kemudian dalil akal. Siapa yang bisa jelaskan macam-macam dalil tersebut? yang membuktikan bahwasannya manusia juga memiliki masyiah. Baik, man. Dalil yang pertama, dalil syariat. Mufudail, Mboni. Anwar. Dalilnya. Jazakallah khair. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Baik, dalil yang lain. Antum akhi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwasannya manusia itu memiliki kehendak. Baik. Dalil waqi. Seperti apa dalil waqi? Samping antum. Siapa namanya? Siapa? Iman. Iman. Masya Allah, Iman. Fadal. Baik, labas. Baik. Itu dalil syar'i. Yang kita tanyakan sekarang dalil waqi. Antum hadir enggak? Pekan lalu? Enggak hadir. Baik. Belakangnya antum. Gimana, akhi? Dalil waqi. Ah, Abu Fudail lagi. Dalil waqi. Tum ya. Siapa? Antum waqi. Contohnya. Baik. Dibedakan antara dia memiliki masyiah dan tidak dia memiliki masyiah. Baik, ahsan talabas. Sekarang contoh, dia tidak memiliki masyiah. Tidak memiliki kehendak di situ. Seperti tapi itu contoh menunjukkan dia memiliki masyiah. Manusia memiliki kehendak. Dia bisa memilih istri yang dia senangi, makanan yang dia sukai. Dan ada contoh lain. Contoh sebaliknya di mana dia tidak memiliki kehendak. Seperti menggigil gemetar. Baik. Kemudian yang ketiga, dalil akal. Siapa namanya? Belakangnya antum. Siapa? Lupa lagi namanya. Ah, padahal antum. Dalil akal. Baik. Fa'inal qawun kulluhu mulkun lillahi ta'ala. Ini dalil bahwasannya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalil akal bahwasanya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena alam ini seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Maka tidak akan mungkin terjadi sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan insyaallah taala suatu pembahasan penting. Dan ini termasuk bab yang perlu dipahami dalam masalah Al-Qadar. Pembahasan berikut ini adalah bab yang sangat penting dalam masalah Al-Qadar. Banyak orang bingung memahami Al-Qadar karena adanya syubhat. Maka di sini Al-Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan beberapa bantahan ilmiah terhadap berbagai syubhat dalam masalah takdir. Qala al-muallif rahimahullah, yani Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal iman bil qadar ala ma wasafna la yamnahu al-'abda hujjatan ala ma taraka min al-wajibat aw fa'ala min al-ma'asi. Kata beliau rahimahullah, dan beriman kepada takdir sebagaimana yang telah kami jelaskan tidaklah memberikan kepada seorang hamba suatu alasan. Baik. Anak-anak ini kayaknya perlu diamankan ya. Yang di belakang. Kata Syekh rahimahullah taala, kita imani bahwa seluruh yang terjadi di alam ini ketentuan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dan buruknya. Jangan salah paham. Sebagaimana orang-orang yang mengatakan kebaikan itu ciptaan Allah, sedangkan keburukan ciptaan syaitan katanya. Ini salah besar, termasuk kekufuran. Sepintas kelihatan baik, kan itu buruk. Gak mungkin dikatakan ciptaan Allah. Bahkan itu termasuk kekufuran. Karena mengingkari takdir. Akan tetapi, keimanan ini tidak memberikan kepada seorang hamba suatu hujjah, suatu alasan, suatu argumen untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Jadi, tidak bisa seorang mengatakan, ini karena sudah takdir Allah, saya berbuat maksiat. Untuk apa dia katakan itu? Agar dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak mau disalahkan. Dan dia tidak mau dihukum. Tidak mau dicela, tidak mau disalahkan, tidak mau pula dihukum. Kenapa? Karena menurut dia, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita harus imani, seluruh yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Maka bagaimana membantah syubhat ini? Kata beliau rahimahullah, wa ala hadza fahtijaju bihi batilun min wujub. Untuk membantah syubhat ini, maka kita jelaskan berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan itu batil dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah akan mengatakan, kalaulah Allah berkehendak, maka tentunya kami tidak bisa menyekutukannya. Jadi maksud mereka, ini sudah kehendak Allah. Kalaulah Allah tidak berkehendak, tentunya kami tidak bisa menyekutukannya. Demikian pula bapak-bapak kami. Dan tidak pula kami bisa mengharamkan apapun. Ini ucapan orang-orang musyrik dahulu. Meskipun makna ayat ini bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi maknanya sebaliknya. Jadi mereka mengingkari takdir. Jadi maknanya ada dua. Dan dua-duanya ada di kalangan orang-orang musyrik dahulu. Bisa jadi maknanya mereka mau melegalkan perbuatan syirik dengan alasan takdir. Bisa jadi pula sebaliknya, mereka mau mengingkari takdir. Sebab kalau betul Allah mentakdirkan, tentunya kami tidak menyekutukan Allah. Dan dua makna ini ada. Ini sudah kita bahas dalam pelajaran Masailul Jahiliyah. Baik. Maka inilah ucapan orang-orang musyrik. Mereka berdalil dengan takdir akan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah berdusta orang-orang sebelum mereka sehingga mereka mendapatkan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, apakah kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan untuk kami? Yakni ilmu akan ucapan kalian tersebut, apakah betul dari Allah atau hanya dari kalian? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Tidaklah yang kalian ikuti kecuali persangkaan saja, dan tidaklah kalian kecuali hanya menyangka-nyangka. Tidak yakin dengan apa yang kalian katakan. Surat Al-An'am ayat ke 148. Kata Syekh, walau kana lahum hujjah bil qadar ma azaqahumullahu ba'sahu. Andaikan orang-orang musyrik itu memiliki hujjah, memiliki alasan dengan takdir, atau boleh beralasan dengan takdir, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan azabnya kepada mereka. Jadi sebetulnya berdalil dengan takdir adalah termasuk perangai jahiliyah. Berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga mereka tidak mau disalahkan, tidak mau dihukum. Maka ini perangai jahiliyah. Maka kalau dapat diterima ucapan mereka, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Jadi kalau begitu, tidak bisa diterima ucapan mereka. Tapi ada satu dalil tentang dialog Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Musa alaihi salam menyalahkan Nabi Adam. Menyalahkan Nabi Adam karena dosa yang beliau lakukan sehingga manusia dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Adam AS mengatakan kepada Musa, apakah engkau akan mencelaku atas takdir Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajja Adam Musa. Nabi Adam AS telah memiliki suatu hujjah atas Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa kalah dalam berhujjah dengan hujjah takdir yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Maka kata para ulama, hal itu dibolehkan kalau seorang sudah bertobat dari dosa yang dia lakukan. Dan Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dari dosa yang beliau lakukan. Bukannya beliau berdalil dengan takdir, kemudian beliau terus-menerus melakukan dosa, tidak. Tetapi beliau telah bertobat dari dosanya. Maka seperti ini boleh. Iya. Yang dicela di sini orang-orang musyrik yang terus melakukan kesyirikan, lalu mereka mengatakan ini karena sudah takdir Allah. Atau para pelaku maksiat terus melakukan maksiatnya, tidak mau bertobat, lalu beralasan dengan takdir agar tidak dicela, tidak disalahkan, dan tidak dihukum. Ini yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia satu alasan setelah pengutusan rasul, yakni manusia tidak lagi bisa mengatakan saya tidak tahu. Ketika dia akan diazab, manusia tidak lagi bisa mengatakan saya tidak tahu tentang tauhid, sehingga saya tidak mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena sudah hilang hujjahnya, hilang alasannya tersebut, sebab rasul telah diutus. Jadi dia tidak bisa beralasan lagi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha hikmah. Surat An-Nisa ayat ke-165. Kata Syekh, walau kana al-qadru hujjatan lil mukhalifin lam tantafi bi irsalir rusul. Andaikan takdir itu hujjah bagi orang-orang yang menyelisihi syariat, maka tentunya hujjah tersebut tidak akan hilang dengan diutusnya para rasul. Li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Sebab penyelisihan mereka setelah pengutusan rasul tetap ada, dan adanya itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah katakan tidak ada lagi hujjah atas manusia. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan saya tidak tahu, karena sudah diutus rasul kepada mereka. Jadi Allah menafikan adanya alasan mereka setelah pengutusan rasul, padahal penyelisihan mereka masih terjadi, dan penyelisihan itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil-Bukhari an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz milik Bukhari dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nari aw minal jannah. Tidaklah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya, apakah masuk neraka atau masuk surga. Faqala rajulun minal qaum, lalu Berkata salah seorang laki-laki, "Ala nattakilu ya Rasulullah? Tidakkah kami bergantung ya Rasulullah?" Yakni bergantung kepada takdir tersebut. Karena sudah Allah tetapkan. Apakah kita akan masuk surga dan masuk neraka itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tulis. Kalau begitu, sahabat ini bertanya, kita bergantung saja kepada takdir kita ya Rasulullah. Maksudnya tidak perlu beramal saleh. Qala la. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahamannya. Beliau mengatakan tidak. I'malu fa kullun muyassar. Beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan. Summa qara'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang bersedekah dan bertakwa dan membenarkan adanya surga, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Jadi siapa yang beramal saleh, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal saleh tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang bakhil dan menyombongkan diri dan mendustakan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kejelekan. Jadi siapa yang beramal baik, Allah akan mudahkan meraih kebaikan. Siapa yang beramal jelek, Allah mudahkan juga dia beramal kejelekan. Kalau begitu kita mau pilih yang mana? Mau beramal baik atau beramal jelek? Kalau kita beramal baik, Allah mudahkan. Beramal jelek, Allah juga mudahkan. Maka ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin li muslim, dan dalam lafaz muslim, fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Maksudnya di sini, kita tidak tahu apakah kita diciptakan untuk masuk surga atau untuk masuk neraka. Oleh karena itu kita beramal yang baik, sehingga kita dimudahkan untuk meraih surga. Maka di sini kata Syekh rahimahullah, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha 'anil ittikali 'alal qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beramal dan beliau melarang bergantung kepada takdir. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, annallaha ta'ala amara al-'abda wa nahahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan melarang. Wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Dan Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. At-Taghabun ayat ke-16. Wa qala taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Kata Syekh, walau kana al-'abdu mujbaran 'ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khalas minhu. Andai kana seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, maka tentunya dia akan terbebani dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan, yang tidak mampu dia lepas darinya. Andaikan seorang itu melakukan sesuatu bukan dengan pilihannya, tetapi dengan paksaan dari Allah. Maka kalau begitu bertentangan dengan ayat ini. Sebab kalau dia dipaksa berarti dia dipaksa melakukan atau dibebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Bertentangan dengan ayat ini. Wa hadza batil. Dan ini adalah kebatilan. Walidzalika, oleh karena itu kata Syekh, idza waqa'at minhu al-ma'siyatu bijahlin, apabila dia melakukan suatu kemaksiatan karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan, au nisyanin, atau karena lupa, au ikrahin, atau karena dipaksa, fala isma alaih li'annahu ma'zur, maka tidak ada dosa atasnya karena dia diberikan uzur. Karena dia diberikan uzur. Sebab itu tadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Menunjukkan bahwasannya dia melakukan suatu perkara memang karena pilihannya. Baik. Jadi tidak bisa dia berdalil dengan takdir untuk melegalkan perbuatan maksiatnya, karena memang dia yang pilih sendiri melakukan maksiat. Al-khamis, jawaban yang kelima, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktum. Ini jawaban yang logis. Bahwasannya qadar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rahasia yang tersembunyi. La yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Dia tidak diketahui kecuali setelah terjadi yang ditakdirkan. Wa iradatul 'abdi lima yaf'aluhu sabiqatun 'ala fi'li. Sedangkan keinginan seorang hamba terhadap apa yang dia lakukan telah mendahului perbuatannya. Fatakunu iradatuhu al-fi'la, maka kalau begitu keinginan dia melakukan kemaksiatan tersebut atau melakukan suatu perbuatan ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah, bukan karena atas dasar dia sudah tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seorang itu tidak bisa mengatakan saya melakukan maksiat karena itu sudah takdir Allah. Kenapa? Karena sebelum dia melakukan maksiat, dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau itu takdirnya. Beberapa detik ke depan, kan dia tidak tahu. Apakah dia tahu perkara yang gaib? Kan tidak. Sehingga dia tidak bisa mengatakan, saya lakukan maksiat karena itu sudah takdir saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah Allah akan mentakdirkan dia berbuat maksiat atau berbuat kebaikan sebelum takdir itu terjadi. Maka wahina idzin, kata beliau rahimahullah, ketika itu tantafi hujjatuhu bil qadar, maka hilanglah alasannya berbuat maksiat dengan takdir. Iz la hujjata lil mar fima la ya'lamu, karena tidak ada hujjah bagi seseorang pada apa yang dia tidak ketahui. Jadi, dia tidak bisa berdalil dengan takdir, karena sebelum takdir itu terjadi, dia tidak ketahui. As-sadis yang keenam, annana naral insan, bahwasanya kita melihat seseorang yahrisu ala ma yula'imuhu min umuri dunyahu, sangat berkeinginan untuk meraih apa yang cocok baginya dalam perkara dunianya. Hatta yudrikahu, dia berusaha sampai dia mendapatkannya. Wala ya'dilu anhu ila ma la yula'imuhu, dan dia tidak akan berpindah kepada apa yang tidak cocok baginya. Ini dalam masalah dunia. Dia tidak akan berpindah kepada apa yang dia tidak cocok baginya Summa yahtajju ala udulihi bil qadar. Kemudian dia berdalil atas kepindahannya tersebut dengan takdir. Jadi kita manusia kalau menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha untuk mencari yang cocok bagi kita. Kalau ingin menikah misalkan, kita cari calon istri yang paling cocok bagi kita. Kita tidak akan berpindah atau menerima begitu saja tawaran calon yang tidak cocok bagi kita, kemudian kita alasan, itu kan sudah takdir Allah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Maka kata Syekh, falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu. Lalu kenapa seorang itu berpindah dari apa yang bermanfaat baginya dalam perkara-perkara agamanya kepada apa yang membahayakannya? Tsumma yahtaju bil qadar. Kemudian dia berdalil dengan qadar. Jadi kenapa? Dalam perkara agama dia pilih yang jelek. Lalu dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Kenapa dalam masalah dunia dia tidak melakukan demikian? Afalaisa sya'nul amrain wahidan? Bukankah perkaranya sama? Lalu beliau berikan dua contoh. Ya, teringkas saja. Contoh yang pertama, kata beliau, misalkan di depan kita ada dua jalan untuk mencapai suatu tempat, ke pasar Banjarsari misalkan. Ada dua jalan. Ini contoh saja. Ya. Alhamdulillah semua jalannya bagus dari sini. Ke kanan masjid ini, misalkan jelek, ya. Gelap sekali. Coba aja malam ini gelap sekali lewat situ. Dan di situ ada pencuri, ada perampok. Bisa-bisa antum tidak sampai ke pasar. Mampir di kuburan di situ mungkin. Atau di sungai. Jalan ke kiri masjid, jalannya bagus. Lancar. Dipastikan insya Allah sampai dalam waktu beberapa menit saja ke pasar. Maka jalan mana yang akan kita pilih? Apakah kita pilih jalan yang jelek, kemudian kita katakan itu sudah takdir Allah? Kan tidak mungkin. Ini dalam masalah dunia. Mestinya dalam masalah agama seperti itu juga. Kita pilih jalan yang terbaik. Maka ini dalil yang logis membantah syubhat ini. Contoh yang kedua, beliau katakan tentang seorang yang sakit. Tentang orang yang sakit, kata beliau. Dia diperintahkan minum obat. Maka dia minum. Padahal dia tidak ingin. Nafsunya tidak menginginkan untuk minum obat tersebut. Obatnya pahit. Dia dilarang makan makanan yang membahayakan dia. Maka dia tinggalkan. Padahal nafsu makannya besar untuk memakan makanan tersebut. Semua dia lakukan demi untuk kesembuhan dia, keselamatan dia. Obat yang pahit dia minum, walaupun dia tidak suka. Makanan yang enak terpaksa dia tinggalkan, walaupun dia suka. Dia lakukan. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Mungkin sih. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.